bersama menyanyi tentang cinta. Ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Bumi Miso, mari menyanyi. Bumi Miso, mari menyanyi. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Mari nyanyi bersama, menyanyi tentang cinta. Ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku sayang padamu. Ku cinta padamu, ku sayang padamu.